Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarak wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita membuka majlis ini dengan upaya bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang selalu menyertai derap langkah kita dan detak demi detak jantung kita. Hadirin Allah muliakan, khususnya nikmat ilmu, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan, bahkan kunci kehidupan. Kunci kehidupan. Sebagaimana kebodohan adalah kematian, sebagian para ulama itu mengatakan bahwa kebodohan itu bukan hanya kemiskinan atau identik dengan kemiskinan atau kesengsaraan. Miskin di sini bukan hanya nggak harus miskin uang ya, yang paling parah kan miskin hati, miskin jiwa, miskin nilai. Itu ada banyak ilmuwan itu nggak punya uang, sebagaimana ada banyak para ulama memilih hidup miskin, miskin harta. Nah bukan hanya itu, tapi kebodohan adalah kematian. Makanya ulama mengatakan wadzul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala thara. Orang yang bodoh itu seperti orang mati meskipun ia masih mampu berjalan di atas permukaan bumi. Itu kata para ulama. Jadi kalau orang mati walaupun dia masih jalan di atas permukaan bumi. Karena kalau orang sudah hidup dengan kebodohan atau hidup tanpa ilmu, dia seperti menggali kuburannya sendiri, hadirin. Dan jiwanya akan mati, hatinya akan mati. Dan kalau jiwa dan hati mati, maka tidak ada kebahagiaan dalam hidup, tidak ada ketenangan dalam hidup, tidak ada kelapangan hati dalam hidup. Dan itu bahaya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hal itu semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami yang bermanfaat untuk diri kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab nafkah 'alal iyal, bab nafkah kepada iyal, istri, keluarga, dan milkul yamin jika ada. Dan kita bersama dengan sebuah hadis yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemarin sudah kita bacakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan tujuan mencari wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala dan ganjaran sampai apa yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu itu dapat pahala. Jadi peluang pahala itu besar, dan pernikahan adalah lumbung pahala jika kita mengerti bagaimana menyikapinya. Dan mencari nafkah adalah lumbung pahala. Oleh karena itu, apalagi kondisi seperti ini, hadirin sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berjuang dan yakin bahwa setiap perjuangan kita mencari nafkah untuk diri sendiri dan untuk keluarga, Allah akan memberikan pahala. Dan kalau sudah demikian, maka hidup sebenarnya berkah, hadirin. Walaupun mungkin hasilnya tidak banyak secara materi, tapi kalau Allah sudah kasih keberkahan hidup, maka Allah akan lancarkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Itu poin yang perlu kita camkan. Nah, hadirin Allah muliakan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Arhamur Rahimin. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, hadirin. Allah Al-Muhsin, Allah Maha Baik. Dan salah satu bentuk kebaikan Allah dan kasih sayang Allah adalah sampai kasih sayang di antara suami istri pun diberikan pahala oleh Allah. Kondisi santai antara suami dan istri pun itu nilainya pahala di sisi Allah. Sesuatu ya, atau sesuatu aktivitas yang identik dengan kehangatan suami istri atau cairnya suasana di antara suami dan istri, itu diganjar pahala oleh Allah Tabaraka wa Taala. Itu luar biasa, hadirin. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini bukan hanya tentang oh masya Allah ya suamiku ya, atau masya Allah ya istriku ya, ya itu kalau bisa menerapkan hal ini luar biasa. Tapi jangan pernah lupa pesan terbesarnya, bahwa ini harus membuat tauhid kita semakin kuat kepada Allah. Ini harus membuat kita semakin yakin dengan Rabbul Alamin. Ini harus membuat kita semakin bergantung kepada Rabbul Alamin. Karena sudah sangat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai menyuapi istri saja dapat pahala. Dapat pahala. Ada enggak perusahaan yang seperti itu, hadirin? Kamu suapin istri kamu, saya kasih tambahan bonus. Setiap suapin istri 1 juta gitu. Enggak. manusia enggak sebegitu, hadirin. Kita kan buat bonus kalau misalnya buat prestasi yang langsung menguntungkan pihak tersebut. Tapi ini kan bukan sholat. Kalau sholat dapat pahala wajar, artinya clear udahlah. Puasa dapat pahala, nahan lapar gitu, nahan haus dapat pahala, jelas itulah. Tapi menyuapi istri dapat pahala, arhamur rahimin, huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan semoga kita bisa beribadah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz Imam Nawawi sekeluarga, dan semoga Allah merahmati Ustaz Imam Nawawi sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, amin. Jangan lupa doakan para ulama-ulama yang lain, karena kita buku induk kita jelas dari Imam Nawawi rahimahullah, tapi ilmu yang kita bahas pun kita ambil dari ulama-ulama lain. Saya seorang istri bekerja, tapi suami tidak punya pekerjaan tetap. Sebulan sekalipun belum tentu memberi nafkah. Kalau memberi 100 ribu pun belum tentu ada setiap bulan 100 ribu. Suami masih kuat dan sehat, tapi malas bekerja. Sholat pun jarang. Apa saya boleh hanya memberi makan kepada anak-anak saya saja? Keadaan seperti ini sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun ini dengan alasan corona. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, ada poin yang pertama, hendaknya kita perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, dan sehingga Allah mengurai masalah rumah tangga kita ini. Yang kedua, marilah kita terus dan terus memperbaiki kejujuran kita kepada Allah. Intasdukillah yasdukka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Lalu yang berikutnya, hadirin, hal yang paling fatal dalam isi pertanyaan ini adalah ketika suami kita tidak sholat, kecuali jarang-jarang. Dan itu dampaknya akan kemana-mana. Salah satunya bisa kesini. Makanya jika kita ingin memperbaiki, yang pertama kali perbaiki sholat suami kita dulu, hadirin. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu benar-benar harus dijaga. Lalu yang berikutnya, harus ada yang ingatkan suami tentang kesalahan pola hidup seperti ini. Hadirin, kalau suami santai-santai, lalu gak memberikan nafkah, istri yang banting tulang, jungkir balik menafkahi. Suami dengan pola hidup seperti ini tuh enak apa enggak enak, hadirin? Nah, enak apa enggak? Nyaman apa enggak? Oh, keenakan banget suami kayak begitu. Enggak. Pola hidup seperti itu tuh benar-benar pola hidup yang bisa membuat orang menderita. Sesuatu itu kalau digunakan bukan pada kotaknya itu rusak, hadirin, lama-lama dan gak nyaman. Gak nyaman. Kita pakai mobil sedan tipe tertinggi, premium yang paling nyaman. Yang paling nyaman. Yang paling nyaman. Terus kita bawa ke gunung yang jalannya gak beraspal, batu-batuan segala macam. Kira-kira tuh kendaraan nyaman gak kita pakai? Hah? Tapi 2,5 miliar loh misalnya, itu kendaraan nyaman gak kita pakai? Enggak. Kenapa? Karena kita gunakan bukan di kotaknya. Terus kalau ke gunung segala macam tuh pakai mana? Ya pakai kendaraan yang four wheel gitu misalnya, hadirin. SUV yang besar gitu atau apalah. Tapi kalau sedan premium dibawa ke sana berantakan. Nah, sama Allah tuh ciptakan laki-laki atau suami itu untuk berusaha. Kotaknya tuh kotak berjuang, berusaha. Fantasyiru fil ard. Untuk menyebar di atas permukaan bumi. Untuk berjuang. Bukan untuk santai. Bahkan ini hari apa nih? Hari Jumat, hadirin. Apa yang Allah firmankan tentang salat Jumat? Dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-10 apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila salat telah selesai, salat Jumat sudah selesai, fantasyiru fil ard, menyebarlah di atas permukaan bumi. Kerja lagi, berjuang lagi, itu. Dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Suruh nyari karunia. Suruh nyari karunia. Jadi suruh cari nafkah ini ayat. Habis salat Jumat kerja lagi dan berharap sama Allah dan banyak ingat sama Allah agar kalian beruntung. Nah, itu kata Allah. Agar kalian beruntung. Jadi kalau orang gak berjuang, gak berusaha, gak ingat sama Allah, pemahaman terbaliknya gak apa, hadirin? Hidupnya sial, hidupnya apes, hidupnya gagal, hidupnya rugi. Nah, itu hidupnya. Karena kan kalau sholat Jumat, lihat penggabungan sholat Jumat, fa'idha qudiyatis sholah, kalau sholat Jumat sudah dikerjakan, fantashiru fil ard, menyebarlah di atas permukaan bumi. Jadi menyebar, fantashiru, kemana? Jangan monoton ke satu gitu. Kalau udah bentuk ya udah cari yang lain. Minta, berharap sama Allah, ingat sama Allah, kalian akan beruntung, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kasih tahu gitu loh, hidup kayak gini tuh gak enak. Kesannya aja gak ngapa, kesannya aja gak capek, gak letih, gak lelah. Tapi gak enak hidup seperti itu. Allah Ta'ala misal. Dan belum lagi dosa, dan suami kehilangan pahala yang sangat besar. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, semua kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Demikian juga dengan ustadz, keluarga, termasuk tim kajian. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, adik saya janda dengan satu anak laki-laki yang telah bekerja. Apakah hukumnya wajib bagi si anak untuk menafkahi ibunya? Akhir-akhir ini si anak mau resign dari pekerjaannya karena merasa sudah tidak ada perkembangan karir dan hanya sedikit tambahan gaji setiap tahunnya. Si anak ingin menambah skillnya dengan mengikuti training atau bootcamp selama 3 bulan dan itu berarti dia meminta bantuan tantenya untuk berhutang dan akan dibayar setelah mendapat pekerjaan baru yang menjadi jaminan penyelenggara bootcamp tersebut. Bagaimana tantenya harus bersikap dengan dasar agama? Karena itu artinya selama si anak training dan menunggu pekerjaan baru, dia berharap keluarga tantenya membantu menafkahi ibunya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, jika orang tua tidak mampu, maka si anak wajib menafkahi orang tuanya. Dengan kasus seperti ini, anak punya pekerjaan lalu orang tua tidak mampu, maka anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini dijelaskan para ulama, diantaranya ulama mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana insyaallah perinciannya kita akan bahas pada waktunya di bab ini. Lalu adapun anak ingin resign untuk jangka panjang, maka selama tujuannya untuk jangka panjang, mundur untuk meloncat lebih jauh ke depan, bukan berpangku tangan dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya jika tantenya mensupport. Karena memang untuk menambah skill kita butuh ilmu dan harus ada yang dikorbankan. Apalagi kalau si keponakan gak minta gratisan tapi hutang, maka itu kan salah satu hal menunjukkan dia mau berjuang gitu loh. Artinya gak mengharapkan bantuan gratisan dari tantenya. Tapi bagi si keponakan, kalau bisa melakukan hal mubah yang lain sebelum berhutang itu lebih bagus. Bisa menjual aset ke tantenya gitu loh, atau ke siapalah dengan nominal kan. Kalau ini kan kalau dari sini kan menunjukkan tantenya mampu gitu, makanya nanya gimana sikapnya secara yang benar dalam masalah ini. Ya udah jual aset aja, lebih lebih lebih apa, lebih terhormat, lebih aman di akhirat. Kalau ada apa-apa nggak ada tanggungan, bilang saya jual misalnya, atau kendaraan kalau ada, atau apalah. Kalau nggak bisa menjual itu, misalnya rohan, coba digadaikan. Jadi kalau ada apa-apa aman. Jadi pakai akad gadai. Kalau udah mentok ya baru hutang, dan niatkan untuk membayar. Lalu juga tantenya hendaknya mengawal si keponakan, benar gak training tersebut, benar apa gak training tersebut, dan masalahnya emang besar apa tidak. Jadi jangan hanya jadi mesin ATM, dibantu cek dulu, dibantu mencek. Jadi salah satu cara berpikir ilmiah dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah kan dalam Madarijus Salikin, kita harus cek sabit atau tidaknya, artinya valid apa enggaknya, ini valid gak sih, terus apakah maslahatnya memang akan jauh lebih besar ke depan atau tidak. Jadi kalau keluarga tantenya punya punya data atau punya link untuk ngecek itu, bantu cek. Kalau memang bagus, meyakinkan, kendalanya cuman masalah uang, maka demikian. Atau bisa juga pakai ini aja, tantenya minta bisa diangkat nanti si keponakan bekerja untuk beliau. Ya bekerja apa aja, kan bekerja di rumah, nyuci-nyuci mobil kan boleh kan, boleh gak sih, kan lebih terhormat. Lebih mending mana, misalnya tante aku pinjam 100 juta dong, aku buat nafkah nih 3 bulan, dengan katanya okay, gini deh, gak usah pinjam, kamu ini aja, cuci mobil berapa kali, 2 kali aja, berapa bayarnya, 100 juta, boleh gak sih? Boleh gak? Ya boleh lah, suka-suka. Kalau 500 juta boleh. Ya udah, kenapa ribet banget kadang-kadang. Itu kan lebih elegan buat dua-duanya. Jadi si anak gak ini, kalau tantenya mampu, ya udah, kan daripada utang-utang kan makruh ya, kamu kerja aja. Emang setiap hari ya gak weekend aku kosong, nah, weekend kesini kamu kerja, kamu cuci mobil kah, atau kamu cuci piring. Ya kan, kalau di luar set job juga begitu, cuci piring lah, cuci mobil. Mana yang set jobnya dulu cuci mobil? Datang gak nih? Ya gitu. Dia bilang kasih angka tinggi aja, kok nasab keponakan sendiri masa hitung-hitungan. Kasih angka tinggi, dan juga uang yang didapatkan keponakan untuk nafkah kakak atau adiknya, kan ini tante. Kenapa harus terkungkung di akad hutang? Cari yang lain lah, dan berpahala. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga di pertemuan berikutnya kita bisa membahas sesi atau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai. Karena memang di bab ini banyak sekali pertanyaan dan masalah dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah urai masalah-masalah keluarga kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.